Mukidi, apa kabar dirimu? Sudah lama kita tak bertemu. Mas Mukidi, sekarang kau terkenal. Di mana-mana jadi omongan. Dulu kamu ingusan, rambut juga tumpuan. Tetapi sekarang kau rajin perawatan. Dulu jadi bulian, kini jadi rebutan. Nyesal dulu menolak cintamu. Mas Mukidi, tanpa ngelugu tapi aku rindu. Dulu ketinggalan zaman, sekarang tampil kekinian. Mas Mukidi, mukaan desa tapi aku tresno. Dulu ku bilang I hate you, sekarang ku bilang I miss you. Mas Mukidi, eksis di sana sini. Sudah melebihi selebriti. Mas Mukidi, makin sibuk sekali. Tiap hari selalu